Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi iznillah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Sirah An-Nabawiyah fi Dawi'il Masadir Al-Asilah karya Fadilatul Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullah ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-12 yaitu tentang pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata penulis hafizahullah taala, kanat Khadijatu bintu Fuwairid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay ibni Kilab imra'atun hazimah syarifah labibah. Khadijah binti Fuwail binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab adalah seorang wanita yang bijaksana, mulia, lagi cerdas, yang berasal dari kabilah Quraisy secara nasab. Wa a'zamuhum syarafan, dan yang paling mulia di antara kabilah-kabilah Quraisy, di antara suku Quraisy. Wa aktsaruhum malan, dan yang paling banyak hartanya di antara orang-orang Quraisy. Wa kana rijalu qaumiha yahrisuna 'ala zawaji minha, dan laki-laki dewasa di kaumnya ini yahrisun ala zawaji minha, ingin berusaha bagaimana caranya agar bisa menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan beliau juga kana tastajiru rijal min maliha wa tadarabahum iyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Beliau dalam perniagaannya biasa meminta bantuan pada seorang laki-laki dari kalangan kaumnya atau selainnya untuk memperjualbelikan dagangan mereka. Bisa in taj'aluhu lahum, yang mana nanti orang ini akan diupah. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balagha min sidqi hadisihi wa 'izmi amanatihi wa karami akhlaqihi fa'asat ilaihi fa'uridat alaihi an yakhruja fi maliha tajiran ila Syam. Ketika mendengar ada seorang bernama Muhammad bin Abdillah dan terdengar di telinga Khadijah bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujuran ucapannya, dan juga tinggi kepercayaan orang-orang kepadanya, bahkan di antara kaumnya dia diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, dan bagaimana mulia akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ketika itu. Maka ketika Khadijah mendengar berita tentang Muhammad bin Abdullah ini, diutuslah seseorang untuk menyampaikan kepadanya dan menawarkan untuk bekerja sama dalam perniagaannya. yaitu berdagang ke negeri Syam, yang mana nanti akan diupah oleh Khadijah dengan sebaik-baik upah yang lebih dibandingkan para pedagang yang lain. Wa tu'tihi afdalu ma kana tu'ti ghayrahu min at-tijar. Fawafaqa, kemudian disetujui, disepakati MOU-nya dengan Rasulullah SAW. Wa kharaja ma'a gulamin laha yud'a Maisarah. Kemudian diutuslah untuk menemani Rasul berdagang ke negeri Syam seorang laki remaja yang bernama Maisarah. Kalau di Indonesia sudah nama perempuan Maisarah. Wa min khilali mu'asharati Maisarah li Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a min al-ayati wal mu'jizat ma hakahu li sayyidatihi Khadijah. Ketika membersamai Rasul atau Muhammad bin Abdullah ini, yakni Maisarah, ketika membersamainya, bersamai pergi ke negeri Syam safar. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab, jika ingin melihat bagaimana perangai seorang yang sebenarnya, maka iringilah dia ketika safar. Mengapa safar dinamakan safar? Karena dia menyingkap hakikat sebenarnya. Kelihatan pelit, kelihatan apa, ini terlihat ketika safar. Nah, maka ketika Maisarah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam, seiring waktu menemaninya, Maisarah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah azza wajalla, yang kemudian beliau kisahkan cerita-cerita yang beliau dapatkan, beliau lihat sendiri kepada tuannya Khadijah. Maka setelah Khadijah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Maisarah, budaknya ini, kalau tiba-tiba wajib minhu, kemudian Khadijah menawarkan diri untuk menikah atau melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min tilkal ayati anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indama qadima Busra min ardi Syam nazala fi zilli syajaratin faqala nusuran ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Dan diantara keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla yang diberikan kepada Rasulnya ini ketika itu sebelum diutus tentunya, yaitu ketika mereka datang ke negeri Basrah, yaitu salah satu kota di negeri Syam. Nazala fi zilli syajaratin, beliau singgah di bawah pohon atau di bawah bayangan pohon berteduh. Maka datanglah seorang pastor pendeta dari kalangan Nasrani, Nasuria atau ada Kristen Nasori, kalau tidak salah. Mana zalatah kahadhi syajarati qatilan nabi, kata pendeta ini, tidaklah dia singgah di bawah pohon ini kecuali ada dia seorang nabi. Ini dia membaca dari kitab-kitab yang ada, kitab-kitab panduan mereka. Di situ diceritakan bahwasanya akan datang seorang yang akan singgah di pohon ini, yang mana orang itu adalah nabi. Maka ketika Rasul Muhammad SAW duduk di bawah situ, seketika itu pula pendeta ini langsung mengatakan kepada Maisarah bahwasanya tidak ada orang yang duduk di sini bersinggah atau singgah di pohon ini kecuali adalah seorang nabi. Tsumma qala li Maisarah afi 'ainihi hamrah. Kemudian pendeta ini ingin meyakinkan dirinya bahwasanya apa yang dikatakan ini benar. Sehingga bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya ada kecoklatan? Hamrah atau kumrah. Kata Maisarah, iya. Maka kata pendeta tadi, la tufarriqhu, jangan engkau berpisah dari terus kemana, awasi, jaga. Qala huwa nabi wa huwa akhirul anbiya. Dia adalah seorang nabi. Dia akan diutus sebagai seorang nabi dan akan diutus menjadi akhir nabi yang diutus atau nabi terakhir. Wa kana min sarah yara malakain yudhillanihi idza shaddat al-hajira. Di antara keajaiban lainnya yang beliau atau Maisarah lihat adalah ada dua malaikat yang menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika terik matahari. Wa taqulu riwayatu inna Khadijah ra'at dzalika indama dakhala Muhammadun Makkah fi sa'atin dhahirah. Dan sebagian riwayat bahwasanya Khadijah sendiri juga langsung melihat dengan kepala mata kepala sendiri ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke negeri Mekah pada siang hari, melihat juga ada yang menaungi. Wa fil kisah annahu waqa'a baina ar-rasul wa rajulin talaqun fil bait. Di antara keajaiban selanjutnya dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, suatu ketika dikisahkan bahwasanya terjadi perselisihan antara seseorang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perdagangan, perniagaan. Faqala rajul, kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi, ihlif billati wal uzza, bersumpahlah engkau jika memang engkau benar, bersumpahlah dengan nama Lat dan Uzza. Ini berhala-berhala musyrikin, bersumpahlah atas nama berhala-berhala musyrikin yang namanya Lat dan Uzza. Maka kata Nabi SAW, ma halaftu bihi maqab, aku tidak pernah bersumpah dengan nama dua berhala ini sama sekali. Wa inni la'amurru fa'uridu anhuma, dan sungguh aku ini hanya diperintah untuk mengantarkan dagangan dan menjelaskan dagangan ini tidak ada hubungannya, terserah kamu mau apa. Fa'uridu anhuma, maka aku akan kembalikan kedua barang ini. Wa qala li Maisarah, hadza wallahi nabiyyun tajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubihim. Maka ketika pendeta tadi mendengarkan kisah tentang perselisihan yang terjadi yang dikisahkan oleh, yang dikatakan oleh Maisarah, maka kita itu juga pendeta tadi mengatakan, hadza wallahi nabiyyun, ini demi Allah adalah seorang nabi yang kami temukan berita-beritanya, yang kami dapatkan berita-beritanya dari para ulama kita. Mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab mereka. Dalam suatu kisah lainnya, anna tijarat Rasul sallallahu alaihi wasallam rabihat di'fa ma kanu yarbahun. Bahwasanya perdagangan yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dibandingkan berdagang dengan orang lain. Wa at'afat Khadijah li Nabi sallallahu alaihi wasallam di'fa ma samat lahu min qabl. Karena perdagangan yang dibawa oleh Rasul ini untungnya kali-kali lipat, kemudian Khadijah juga memberikan upah yang berkali-kali lipat kepada Nabi SAW lebih daripada apa yang disepakati sebelumnya. Wa huwa aslan di'fa ma kana tu'ti li ghairihi min Quraisy. Bahkan yang sebelumnya saja itu sudah lebih, upah yang lebih besar dibandingkan jika memperkerjakan dari orang-orang Quraisy lainnya. Tapi karena ini untungnya lebih besar lagi, maka diberikan lebih besar banyak. Wa dzakarat Khadijah li ibni ammiha Waraqah bin Naufal. Ini kisah bagaimana tumbuh rasa cinta dari seorang Sayyidah Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya melihat tanda-tanda tadi, diceritakan tanda-tanda bahwasanya orang ini adalah orang istimewa. Kemudian setelah diberikan amanat untuk berdagang, ditunaikan dengan baik, bahkan diberi, bahkan menghasilkan untung yang berkali-kali lipat. Maka yang semakin menarik hati Khadijah. Wajar kalau Khadijah itu ibni ammiha Waraqah bin Nawfal qaulan rahiq. Dan kemudian setelah pulang dari perdagangan dan memberikan upah yang layak kepada Rasulullah SAW, beliau menceritakan kisah yang dia dapatkan dari Maisarah kepada anak pamannya, sepupunya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Menceritakan tentang ucapan rahib pendeta yang dia temui atau yang Maisarah temui, alladzi sami'ahu min Maisarah, yang dia dengar dari Maisarah, wa huwa ma nazala tahta hadhihi syajarati qat illa nabi, yaitu ucapan tidaklah ada seorang yang singgah di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi. Wa ma kana yara Maisarah min izlalil malakain lahu, juga menceritakan Maisarah yang melihat naungan dari kedua malaikat atau dari dua malaikat yang menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Waraqah? Faqala Waraqah la in kana hadha haqqan ya Khadijah inna Muhammadan la nabiyyu hadhihi al ummah. Jika apa yang engkau ceritakan ini kepadaku benar-benar adanya seperti ini, wahai Khadijah, maka sungguh Muhammad ini adalah seorang nabi umat ini. Waqad araftu innahu ka'inun li hadhihi al ummah nabiyyun yuntadhar wa hadha zamanuhu. Dan aku telah mengetahui bahwasanya akan ada di umat ini seorang nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya, dan ternyata inilah waktunya. Waktunya Rasul nanti utus sebentar lah. Wa kana hadha alladhi sami'athu Khadijah min Maisarah wa Waraqah ta'kidan lima kana ta'rifuhu min akhlaqihi wa ulwi sya'nihi. Dan apa yang didengar oleh Khadijah berupa kisah yang disampaikan oleh Maisarah dan juga Waraqah ini menambah kekuatan, memperkuat, menambah keyakinan dia. Di sisi lain, beliau atau Khadijah telah mengetahui akhlak mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keagungan pribadinya beliau. Maka dari itu Khadijah suka atau ingin untuk menikah dengannya. Di sisi lain, ditambah dengan kisah-kisah yang datang dari Waraqah dan juga dari Maisarah, maka ini menambah keinginan Khadijah untuk menikah dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'arsalat shodiqatuha Nafisah bintu Munyah tu'ridu alaihi dalik. Kemudian diutuslah teman perempuannya yang bernama Nafisah bintu Munyah untuk memberitahu kepada Muhammad bin Abdullah ini bahwasanya Khadijah ingin datang atau ingin engkau menjadi suami ini. Fawafaqa sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kemudian gayung disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setujui. Fatam bazawaj, semoga terjadilah pernikahan tersebut. Waqad akhraja al-Bazzar wa Tabrani an Jabir bi sanadin hasan. Dikeluarkan riwayat dari Bazzar dan Tabrani dari Jabir bin Abdullah dengan sanad yang hasan. Ana ukhtan li Khadijah istaqarat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarikan lahu. Falamma qada yasfar fakiya lahu ma 'alayha syai'un. Faja'ala sarikuhu ya'tihim wa yataqadahum. Suatu ketika, ini ada kisah yang lain, kisah yang disebutkan dari apa namanya saudarinya Khadijah. Nah, ada disebutkan namanya siapa. Suatu ketika saudarinya ini juga pernah memperkerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi partner kerjanya. Falamma qadaya safar, maka setelah selesai safar perjalanan perdagangannya, wa baqiya lahumā 'alayhā shay', maka kemudian tinggal bagi hasil atau memberikan ujrah, memberikan upah kepada beliau. Ja'ala shariquhu ya'tihim wa yataqadahum, maka siapa namanya, Rasulullah SAW menyuruh temannya ya untuk mengambilkan upah yang telah disepakati. Wa inna ma yatlubu min Muhammadin ayat ala mislahu ya'tazir. Dan ketika Nabi Muhammad diminta untuk langsung datang mengambil upahnya seperti sebagaimana orang lain mengambil upah, datang langsung ya'tazir, meminta uzur, apa anda enggak bisa? Apa alasannya bihujjatil annahu yastahyi min dzalik? Malu untuk bertemu dengan wanita. Bahkan karena dari kali Khadijah, kisah ini juga disampaikan kepada Khadijah. Fa'ajabat bihi wa talabat minhu ay yakhtubaha ila abiha. Maka ini juga yang menambah cintaan atau kesukaan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, pakai lengkap ini. Wa talabat minhu, maka Khadijah meminta kepada Rasul untuk dia pergi mendatangi atau menghibah dirinya datang kepada bapaknya. Maka dikatakan kepada Rasul, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi hal ini. Malu Rasul ketika itu. Kok ada apa nyonyanya itu menawarkan diri, dan bosnya menawarkan diri. Ya tentu ini apa namanya, antara senang dan apa enak. Maka ini pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW beralasan abuki rajulun katsirul mal, ayahmu adalah seorang saudagar yang kaya. Tentu jika aku datang melamar dirimu, itu tidak akan disetujui. Bahwa layak kalah, maka apa kata Khadijah? Kasih trik. Intolik falkihi wa kalimhu. Pergilah kamu, temuilah dia dan bicara dengan dia baik-baik. Summa ana akfika, dan ucapkan kepada dia bahwasanya aku yang akan menanggung hidupmu. Ada trik satu lagi. Wa'ti inda sakrihi, dan datangilah ayahku ketika dia sedang mabuk. Nah, triknya. Jadi datangi kalau lagi ngantuk itu datangi orang tua. Barangkali deal gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Nah, maka datangilah ayahku ketika sedang mabuk. Nah, ini satu riwayat. Wa rawi Ibnu Ishaq fi Sayr wal Maghazi, dalam riwayat lain Ibnu Ishaq bahwa riwayat anna Khadijah tazawwajat qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam Ati ibni A'if al-Makhzumi fawaladat lahu imra'atan wa min ba'dihi tazawwajat Aba Halah ibn Nibas at-Tamimi fawaladat minhu ibnaha Hindan wa imra'atan wa mata Abu Halah fil jahiliyah. Ini kisah tentang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah. Maksudnya dia riwayat bahwasanya dulu Khadijah juga pernah menikah. Nah, disebutkan di sini dalam riwayat bahwasanya Khadijah pernah menikah sebelumnya atau sebelum bersama Rasul dengan seorang yang bernama Atiq ibn A'is al-Makhzumi, yang kemudian lahir darinya seorang wanita. Dan setelahnya juga kemudian menikahi Abu Halah ibn Ibas al-Tamimi, yang kemudian membawa anak juga, yaitu dua anak, yang pertama laki-laki perempuan, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Laki-laki namanya Hindun, perempuan tidak disebutkan namanya. Akan tapi Abu Halah mati pada masa jahiliyah. Ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Sa'd dalam kitab Tabaqatnya bahwasanya orang yang pertama kali menikah Khadijah dengan Khadijah yaitu Abu Halah. Ya, namanya adalah Hindun. Jadi Hindun ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, unisex. Laki-laki bisa perempuan. Wasmuhu Hindun ibnu Nibas ibn Zurarah, yang kemudian lahir darinya dari pernikahan ini rajulan yuqalu lahu Hindun, ثم خلف عليها بعده عتي ابن عارف ابن عبد الله المزني. Jadi dalam riwayat yang pertama, bahwasanya yang menikah pertama kali adalah Ati ibn Arif, kemudian Abu Halah. Namun riwayat Ibn Sa'd yang menikah pertama kali adalah Abu Halah, yang kedua adalah Atiq. Ya, tukar saja. Nah, fawladlahu jariyatan yuqalu laha Hindun. Kemudian lahirlah anak perempuan yang dinamai Hindun. Alapula Hindun ini menjadi perdebatan. Apakah anak yang laki-laki atau perempuan? Fatazawwajaha Sayyidi ibn Umayyah ibn Abid ibn Abdillah. Nah, kemudian setelah dua orang tadi, pernah menikah lagi dengan Sayyidi ibn Umayyah ibn Aid ibn Abdillah. Qultu, ya ini kata mu'alif, Alhamdulillah, wali Muhammad ibn Sayyidi tarjamatun fil isabah wal si'ab. Biografi tentang Sayyidi ibn Umayyah. Kita ingin melihat bagaimana kisah tentang Sayyidi ibn Umayyah. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam fa kana awwalu man tazawwajaha hiya Khadijah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita pertama kali yang beliau nikahi adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa lam yatazawwaj 'alayha hatta mat. Dan beliau tidak menikah lagi setelah menikah dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Nah, ini nanti menjadi apa? Hujah bagi mereka-mereka yang tidak mau. Saya mau sebagai Khadijah. Nanti ada pembahasan. Wakana dalika sanata 25 min maulidhi sallallahu alaihi wasallam fi qawli jumhur. Nah, yaitu terjadi pada tahun yang ke-25 dari umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat jumhur. Nah, wakhtalafa ulama fi alladhi tawalla amra zawajiha. Ini kemudian membahas tentang wali nikahnya. Siapa yang menjadi wali nikah ketika itu? Para ulama berselisih. Siapa yang menjadi wali nikah dari Khadijah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Jala'il Nubuwah bahwasanya yang menikahkan Khadijah dengan Rasul adalah bapaknya, yaitu Khuwailid, dalam keadaan mabuk. Wa fi nihayati al-khabar yaqulu ar-rawi al-mu'mili Umar bin Abi Bakar wal mujtami'u anna ammaha Amr bin Asad alladhi zawwajaha. Walaupun hal di sini disebutkan riwayatnya tentang siapa saja yang diduga menjadi wali nikahnya. Sebutkan sini ada Abu Khawf Khuwailid ibn Asad. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa itu adalah pamannya, yaitu Amr ibn Asad. Dalam riwayat lain, bahwasanya yang menjadi wali nikah itu adalah kakaknya atau saudaranya, saudara laki-laki, yaitu Amr ibn Khuwailid. Kemudian para ulama berselisih, sebagian merujukkan pamannya, sebagian lagi merujukkan bapaknya. Dan yang nampak di sini, bahwasanya pernikahan itu yang menjadi walinya adalah ayahnya. Ayah dari Khadijah, yaitu Khuwailid ibn Asad. Nah, dikarenakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pernikahan Khadijah bersama Rasul dengan melalui wali bapaknya ini sangat kuat. Juga datang riwayat-riwayat lain dari jalan atau jalur-jalur riwayat lain yang menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga naik derajat riwayatnya menjadi hasan li ghairihi. Wa ala aqalli taqdir tadullu ala anna al-qissati aslan, itu menunjukkan bahwasanya kisah ini ada asal usulnya. Wa kana alladhi dhahaba ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam li khitbati Khadijah ammuhu Hamzah. Adapun yang membersamai khitbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah adalah pamannya Hamzah. Laqad kana li Khadijah radhiyallahu anha makanatun 'azimah 'inda Rasul. Bahwasanya Khadijah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa riyat fi sahihayn wa ghairihi ma'iddatu ahadits fi manaqibiha katsiran. Disebutkan atau diriwayatkan dalam sahihayn dan selainnya banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Khadijah. Ya. Walau barakata fi dzalik, dan ini tidak aneh. karena beliau yaitu Khadijah Zatul Fisal Al-Hamidah memiliki perangai yang mulia, ya, perangai yang terpuji. Allati dzakarna tarfan minha wa fawqa dzalika fahiya allati urifat baina qaumiha bi tahirah al-atifah. Yang mana terkenal di kalangan kaumnya sebelum nikah itu dengan Rasul sebagai seorang wanita yang suci lagi terpelihara. Wahiya allati razaqa minha Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'a abna'ihi. Ini merupakan faktor mengapa Rasul sangat mencintai Khadijah. Ya. Di antaranya dikarenakan Rasul, apa, perangai yang dimiliki oleh Khadijah. Yang kedua, seluruh anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari rahim Khadijah. Selain Ibrahim, ini anak dari Maryah Al-Qibtiyah. Kama dzakara dzalika Ibnu Ishaq wa ghairuhu. Dan anak-anaknya secara muttafaq di antaranya adalah Al-Qasim, yang mana kemudian beliau berkunyah dengan namanya itu Abul Qasim, yang mana mati wafat ketika masih kecil sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anak-anaknya yang wanita dan perempuan ada 4, di antaranya ada Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ummu Kulsum ini lebih kecil daripada Fatimah, artinya adiknya Fatimah. Kemudian lahir anak yang selanjutnya yang terakhir yaitu Abdullah. Alladzi wulida ba'dal mab'ats, yang diutus, yang dilahir setelah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wa qala yuqalu lahu at-tahir wa at-tayyib. Ada yang menyebutkan bahwa Abdullah ini diberikan nama Tahir dan Tayyib, baik dan suci. Ada yang menyebutkan juga bahwa Tahir dan Tayyib ini adalah nama anak saudaranya Abdullah. Nah, saudara kandungnya Abdul. Alakul hal seluruhnya wa matal abna'a dzukur sigharan bittifaq. Anak-anaknya Rasulullah SAW yang putra seluruhnya meninggal di waktu kecil. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Adapun banaknya, ya, anak-anak perempuan ya, fa'atrak nabi sah wa dakhal nabi Islam. Seluruhnya mereka mendapati masa diutusnya Rasul dan mereka masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa matat Khadijah an 65 sanah. Khadijah wafat di umur 65 tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi. Dan ini juga menurut riwayat yang masyhur. Wa kana umruha inda matazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 sanah. Umur Khadijah ketika menikah dengan Rasul yaitu 40 tahun dan Rasul ketika itu 25 tahun. Ada yang mau mengikuti? Hari yang 40 juga santri barangkali. Kama huwa masyhur, sebagaimana yang masyhur. Hikmah dan fawaid yang bisa diambil dari sini. Inna fi izlali malakain lahu wa syahadatur rahib lahu bin nubuwah dalilan ala nubuwah. Bahwasanya berita dan kisah keajaiban-keajaiban dinaungi oleh dua malaikat, juga persaksian seorang pendeta bahwasanya orang ini adalah seorang nabi, ini bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Inna fi rabbati Khadijah az-zawaj minhu dalilan ala ma kana yatamayyazu bihi Rasul min akhlaqi 'aliyah. Keinginan Khadijah untuk menikah dengan Rasul ini menunjukkan bahwasanya Rasul memiliki istimewaan, yaitu diantaranya adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga, innal ahadits as-sahihah al-waridah fi fadli Khadijah dalilun ala syarafiha wa ulwi makanatiha inda Allah wa rasulihi wan nas. Hadis-hadis yang sahih yang ada yang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan Khadijah, di antaranya dibangunkan rumah di jannah. Kemudian di antaranya dikatakan bahwasanya khairuha ay khairun nisa'iha Maryam bintu Imran wa khair nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik nisa wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baiknya wanita di zamannya, di zaman Khadijah, adalah Khadijah bintu Khuwailid. Di antara apa namanya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah, ini menunjukkan bahwasanya Khadijah merupakan wanita yang mulia, wanita yang memiliki ketinggian kedudukan di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi seluruh manusia ketika itu. Sudah pakai lengkap. Walau kodol datar, Fi atubi al-mar'ati salih raqbat az-zawaj min ar-rajul salih. Fa'alat Khadijah indaha ma khatabat Muhammadan ila nafsiha raqbatan fihi li salahihi. Yang keempat, bukan aib bagi seorang wanita muslimah salihah untuk mengungkapkan keinginannya ingin menikahi dengan fulan dari seorang lelaki yang soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah. Jangan malu-malu jika kita, jika seorang wanita muslimah ini yang mengetahui ada fulan yang masya Allah suaranya yang biasa azan subuh, siapa ya ini? Pun, ya azan pertama ini suara siapa? Masya Allah, ya, pasti bangunnya duluan. Padahal nggak tahu pasti duluan. Kalau kau lihat ini bukan aib, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah untuk Khuwailid ketika ingin menyampaikan keinginannya menikah dengan Muhammad SAW. Ya, rahmatan fihi li sholahihi. Yang kelima dan yang terakhir, inna awwala ma yudrikuhu al-insan min hadha az-zawaj huwa adam ihtimam min rasul bi asbabil mut'ah al-jasadiyah wa mukammalatiha. Kesan pertama yang dilihat oleh manusia dari pernikahan atau kisah pernikahan Rasul dengan Khadijah, yaitu Rasul SAW tidak terlalu memperhatikan sebab-sebab atau keindahan fisik. Kalau bahasa sekarang tidak mendang fisik dengan umur yang 40 tahun, selisihnya 15 tahun lebih tua, kata mu'alif. Kalau kana muhtaman bidzalika kabaqiyati aqranihi min asy-syubab law tama'a biman hiya aqallu minhu sinnan aw biman laysat akbar minhu ala aqall takdir. Kalau misalkan Rasul ini adalah seorang yang memperhatikan masalah fisik, masalah dan sebagainya, tentu sebagaimana pemuda-pemuda seangkatannya, tentu Rasul akan memilih yang lebih muda pastinya, gitu kan. Paling tidaknya lebih muda sedikit lah, dan beliau lebih tua. Atau misalnya kalau lebih tua, lebih tuanya enggak jauh-jauh, gitu kan. Atau biman laisat sayyiban, atau pasti memilihnya bukan janda, cari gadis pasti kan ya. Tentu mencari gadis atau cari janda, kira-kira pasti memilihnya gadis ya, terutama. Kemudian pasti memilihnya yang lebih muda, ya gitu. Nah, ini katanya Rasulullah SAW tidak memandang itu. Wahai Rasulullah, Nabi Nabi SAW inna maraqib fiha li syarafiha wa nubliha hatta innaha kana tulaqibhu bil afifah al-tahirah. Akan tapi Rasul melihat sisi lain, yaitu kemuliaan yang ada pada sisi Khadijah, ya, juga akhlak yang mulia, juga ketenaran beliau Khadijah karena memiliki sifat yang baik. Laqad zalla hadha az-zawaj qa'iman hatta tufiyat Khadijah an 65 'aman. Telah berlalu pernikahan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Khadijah wafat pada umur 65 tahun. Waqad nahaza huwa al-50 min al-'umr, dan Rasul ketika itu berumur 50 tahun. Dari masa waktu yang panjang segitu, ya, pernikahan yang lebih dari 38 tahun. Tidak ada satu wanita tapun ya diinginkan untuk menikah lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak mencari. Wa qarna hadha 50 wa fi tilka al-fatrah min fatrat asy-syabab ila 50, dari kurun waktu masa muda yaitu 25 sampai umur 50 tahun ini, taqulu rabbat ar-rijal fi an-nisa wal mayl ila ta'ajjud la dawafi syahwah. Keinginan seorang lelaki di umur 25 sampai 50 tahun ini, itu biasanya keinginan untuk menikah lagi itu besar. Iya apa enggak? Enggak. Oh. Bohong itu. Nah, keinginan sangat besar. Ya. Keinginan ingin menikah dengan menikah lagi itu sangat besar. Walakin Rasulullah SAW lam yufakir dzalika. Kalau Rasul tidak memikirkan hal itu. Walau sa'ala wajad al-kathir minan nisa' ar-ratibat wal imaa' dunna ayyuja al-ma'lufi. Kalau beliau ingin, tentu banyak sekali sudah mengantri tinggal pilih, gitu kan. Dari kalangan yang gadis-gadis atau yang budak dan sebagainya, kata Rasul tidak memikirkan itu. Ya. Ya. Mengapa? Dikarenakan Khadijah sudah paket lengkap. Ya cantiknya iya, ya bagus fisiknya ya iya. Dan juga memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki seluruh wanita di seluruh dunia. Ya sampai ya. Seluruh dunia gak ada yang seperti Khadijah. Ya masa? Sudah pakai lengkap. Khadijah merupakan wanita yang lembut. Tidak pernah membentak suaminya. Tidak pernah mengangkat suara kepada suami. Mengangkat suara sudahlah. Khadijah, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam. Tidak ada orang lain yang pertama kali masuk Islam selain Khadijah ketika itu. Dan orang yang meyakinkan dan menguatkan Rasulullah SAW di kala manusia yang lain dalam keadaan kufur, siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga ketika orang lain tidak membantunya dari urusan harta, Khadijah datang membantu dalam urusan harta. Maka tidak heran jika Aisyah sangat cemburu ketika Khadijah sering disebut-sebut. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kata Aisyah, ka'annahu tidak ada di dunia ini wanita selain Khadijah. Bahkan sempat berkomentar kepada Rasulullah SAW, hai Rasul, kenapa engkau Khadijah lagi, Khadijah lagi? Tidak ada wanita lain. Ini ada kami, banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan lebih baik kepada itu. Apa kata Rasul? Wallahi ma abdani Allah Azza wa Jalla khairu minha. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengganti yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Apa alasannya? Qad amanat bi idh kafara bin nas. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku tatkala manusia-manusia lain kufur kepadaku. Wa saddaqatni idh kadzdzabani nas. Dan dialah yang pertama kali meyakinkan dan membenarkan apa yang aku bawa dikala manusia menyusahi. Wa wasatni bimaliha idh haramani nas. Dan beliau Khadijah yang pertama kali, ada orang yang pertama kali ada membantu Rasulullah SAW dari sisi harta. Wa razaqani Allah Azza wa Jalla waladaha idh haramani awladun nisa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki melalui jalur Khadijah, lahirlah anak-anak saya, dan tidak ada anak-anak dari istri-istri yang sudah ada. Oh, ini merupakan keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Oh, tidak bisa yang di rumah-rumah ini beralasan seperti Khadijah. Tentu sangat jauh sekali. Ya, jadi biarkanlah sebagaimana keumuman laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤذن فضل مؤذن.